Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam wala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumitin amma ba'd. Subhati filah rahimani Allah wa iyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita Daurah Fathul Qorib al-Mujib. Kita sudah masuk di kitab Thaharah. Di pertemuan yang kelima, kemarin kita sudah masuk di macam-macam air. Yang beliau menyebutkan macam-macam air ditinjau dari sumbernya. Ditinjau dari sumbernya atau tempatnya. Maka kata beliau ada 7. Yang pertama, yaitu air hujan yang beliau sebutkan dengan istilah ma'u as-sama'i, ya, ma'u as-sama'i ay an-nazilu minha, yang turun dari sama, dari langit, dari awan. Wa huwal mataru, yaitu air hujan. Kemudian yang kedua, wa ma'ul bahri, air laut, air al-milhu, yaitu yang amilah, milah asin, ya, dinamakan bahron, bahr, karena dalamnya dan luasnya, karena dalam dan luas. Kemudian yang ketiga, yaitu ma'un nahri, air sungai, ay al-hulwu, yaitu yang manis. Maksudnya ini adalah lawan dari air laut yang tadi asin. Kalau air sungai, ini adalah kalau dalam bahasa kita airnya tawar. Tapi di sini diberi keterangan milah, ya, ada rasa manisnya. Jadi maksudnya adalah secara umum airnya adalah tawar, bukan asin. Kemudian yang berikutnya adalah ma'ul bi'ri, air sumur. Ya, air sumur. Sudah ma'ruf ya, sumur. Ini juga termasuk kategori air yang sah digunakan untuk bersuci. Ya, termasuk di situ ada sumur zam-zam, air zam-zam. Pendapat muktamad untuk penggunaan air zam-zam, maka tidak makruh digunakan walaupun untuk menghilangkan najis. Air zam-zam tidak makruh digunakan untuk menghilangkan najis. Akan tapi hukumnya khilaful aula. Khilaful aula, yaitu menyelisih sesuatu yang utama, ya, satu tingkatan yang lebih ringan daripada makruh. Itu khilaful aula. Walaupun sebagian fuqaha ada yang mengatakan hukumnya haram, tetapi itu pendapat yang lemah. Yang muktamad adalah khilaful aula jika digunakan untuk menghilangkan, yaitu najis. Kemudian yang berikutnya, wa ma'ul aini, air sumber. Ya, kalau bedanya dengan air sumur juga sumber mata air. Kan tapi fisiknya berbeda, ya. Kalau air sumur, sumur itu ada bentuknya seperti itu, ya, seperti silinder, ya, kemudian nanti ya ke dalam, ke bawah, dan seterusnya sampai sumber mata air. Tapi kalau air sumber ini tidak berbentuk seperti sumur, intinya dia apa? Sumber mata air saja. Jadi hanya sumber di dalam tanah. Kemudian wa ma'u salji, air salj. Apa itu air salj? Yaitu air yang turun dari langit dalam keadaan cair. Turun dari langit dalam keadaan cair, kemudian membeku di bumi, ya, membeku di bumi karena suhu yang sangat dingin. Itu namanya air salju. Allah alam terjemahnya yang tepat apa? Karena ini dia air yang dari atas itu turunnya itu seperti air hujan kemudian sampai bawah membeku. Wa ma'ul barot, kemudian air barot di fathah roknya, yaitu turun dari langit dalam keadaan beku, sudah memadat. Kemudian nanti mencair sampai di bumi. Nah, mungkin kalau ini hujan es, ya. Air es, jadi apa? Hujan tapi berupa gumpalan es. Berupa apa? Gumpalan es sampai di bawah, sampai di bawah kemudian mencair. Jadi air salj dengan air barot itu sama-sama turun dari langit dalam keadaan cair, ya, dalam keadaan apa, cair, sama-sama turun dari langit, ya. Sama-sama turun dari langit, akan tapi kalau ma'u salj itu turun dalam keadaan cair, kemudian sampai bawah membeku. Adapun tadi apa, air barot itu turunnya sudah dalam keadaan beku, kemudian nanti apa, mencairnya di bawah. Kemudian, sehingga air barot bisa terjemahkan air hujan es. Nah, kalau air salj ini belum bisa kita terjemahkan secara tepat apa, karena kalau salju itu kan, air salju yang kita kenal itu kan sudah posisinya bukan cair seperti, ya, mesti sudah ada butiran-butiran es gitu kan, sehingga bukan air salju yang kita kenal itu, ya, air salju di sini tidak persis seperti air salju yang kita kenal, yang ma'ruf, yaitu yang apa, dia itu turun memang sudah ada butiran es lembut gitu, ya, bukan cair gitu loh. Sedangkan air salj di sini turun dalam keadaan cair, turun dalam keadaan cair. Sehingga tadi yang turun dari langit itu kan ada nah, tadi apa, ma'usama itu ma'ul mator, air hujan, kemudian ma'usal, kemudian ma'ul darot, kemudian yang dari bumi itu ada tadi ma'ul bahar, ma'ul nahar, kemudian ada ma'ul bir, ma'ul ain, ya, ada empatnya. Yang dari langit ini terbedakan sendiri-sendiri, ya, turun dari langit ya ada ciri sendiri-sendiri. Jadi kalau air hujan itu kan biasa turun cair, ya, di bawah cair. Kalau air salj turun cair, di bawah membeku. Air barot turun beku, sampai bawah cair. Itu perbedaan masing-masing antara air hujan, air salj, sama air barot. Wa yajma'u, kata musannif, ya, Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa yajma'u hadhi sab'ata qauluka ma nazala minas sama'i aw naba'a minal ardi. Wa yajma'u dan mengumpulkan, yaitu qauluka, qaulu fa'il dari yajma'u ya, berarti kemudian maaf lebihnya adalah hadhihi badalnya sab'ah. Jadi perkataanmu atau ungkapanmu ini bisa mengumpulkan yaitu tujuh macam air ini. Yaitu apa? Diungkapkan, diringkas dengan satu kalimat ya, yaitu mana zala minas sama au naba'a minal ard ala ayi sifatin kanat min aslil khilqah. Yaitu yang turun dari langit dan keluar atau keluar dari bumi sesuai dengan sifat aslinya. Sesuai dengan sifat asli penciptanya. Yang masih dalam keadaan sifat asli penciptaannya. Ya, tadi kita sebutkan yang turun dari langit ada tiga macam ya, mator atau sama, salj kemudian barot. Kemudian yang keluar dari bumi ada empat macam, air laut, air sungai, air sumur, air sumber. Ya, tujuh macam ini sah digunakan untuk apa? Bersuci. Kalau air keran masuk mana ya? Kerannya diambil dari mana itu? Intinya ini sumber-sumber aslinya ya. Ini air ada yang dari langit, ada yang dari bumi gitu ya. Walaupun semuanya ada yang berpendapat bahwasanya ya sebenarnya semuanya itu adalah dari langit gitu. Semua dari langit. Berdasarkan firman Allah SWT di surat Az-Zumar ayat 21, Allah berfirman, "Alam tara annallaha anzala minas samaa'i maa'an fasalakahu yanabi'a fil ard." Ya. Kemudian Mujahid mengatakan, ya, laisa fil ardi ma'un illa wa huwa minas samaa'. Tidak ada satupun air di bumi kecuali dia dari langit airnya. Jadi air yang muncul dari bumi itu aslinya dari langit. Ya. Jadi semua sumber air aslinya dari langit, kata Mujahid. Berdasarkan ayat tadi. Ada juga yang berpendapat, oh aslinya itu malah dari laut. Ya. Jadi dari laut dulu, nah, kemudian naik ke atas. Jadi Allah yang mengangkat air dari laut untuk dinaikkan ke atas. Kemudian habis itu dari atas diturunkan ke bumi. Allahu a'lam bishawab. Ya tadi tujuh macam air tadi di apa terkumpul dalam satu kalimat. Mana zala minas sama au naba'a minal ardi ala ayyi sifatin kanat min aslil khilqah, sesuai dengan bentuk penciptaannya. Maksudnya bagaimana ya, masih sifat aslinya dari rasanya itu, misalnya air laut itu asin, kemudian air apa sungai itu tawar atau manis, ataupun warnanya ya, nah itu masih asli ya. Inilah tujuh macam air yang sah digunakan untuk bersuci. Baik, kita lanjutkan pembagian air dari sisi suci dan tidak sucinya, ya, dari suci dan tidak sucinya. Kalau tadi tujuh macam air itu air dibagi menjadi tujuh dari sisi sumber. Jadi sumber keluarnya atau tempat keluarnya. Nah, kemudian beliau menyebutkan lagi tinjauan pembagian air dari sisi apa? Suci dan tidaknya. Beliau mengatakan, "Tsumal miyahu," kemudian air itu tanqasimu, terbagi. Ya, terbagi dari siapa? Tadi suci, suci dan mensucikan, atau tidak suci, tidak mensucikan, dan seterusnya. Terbagi ala arba'ati aqsamin. Ala arba'ati aqsamin. Terbagi menjadi empat. Ya. Ya, bisa kita katakan empat atau tiga, nanti tergantung apa apa pembagiannya. Tapi intinya sama. Ahadu tohirun fi nafsihi mutohirun li ghairihi. Suci, tohirun suci fi nafsihi, yaitu fi zatihi. Maksudnya adalah air itu suci zatnya. Itu air itu punya zat, dia suci. Itu maksud dari tohirun fi nafsihi. Ya, konsekuensinya apa? Kalau air ini mengenai benda lain, ya tidak menajiskan. Karena itu benda suci. Bisa dimanfaatkan. Ya. Bisa dimanfaatkan untuk berbagai apa keperluan. Karena itu suci. Tohirun fi nafsihi, kemudian mutohirun li ghairihi. Ghairu makruhin isti'maluhu. Jadi jenis air pertama yaitu tohirun fi nafsihi, suci zatnya, fisiknya. Kemudian mutohirun li ghairihi, bisa mensucikan yang lainnya. Kemudian ghairu makruhin isti'maluhu, tidak makruh digunakan. Jadi ada tiga qaid, tiga keterangan, tiga label untuk jenis pertama. Ya, ini jenis pertama punya tiga label, suci dirinya, zatnya. Kemudian label kedua adalah mensucikan, bisa mensucikan yang lain. Yang ketiga, tidak makruh digunakan. Tadi, tohirun fi nafsi maksudnya adalah fi zatihi, yaitu apa? Dia fisiknya suci. Kemudian mutohirun li ghairihi, air ini bisa mensucikan yang lain. Ya. Bisa digunakan untuk apa? Bersuci, ya, raful hadas. Toharoh ya, bisa digunakan untuk yaitu menghilangkan najis misalnya. Kemudian bisa digunakan untuk mensucikan yang lainnya. Kemudian ghairu makruhin, tidak makruh, ya. Tidak makruh digunakan. Maksudnya tidak makruh apa? Isti'maluhu, menggunakannya. Karena taklif itu kan pada fi'il. Hukum syar'i itu disematkan pada apa? Fi'ilnya. Ya, bukan air ini hukumnya apa? Makruh. Maksudnya adalah menggunakan air ini. Ya. Sutra hukumnya bagi laki-laki haram. Maksudnya apa? Menggunakannya. Ya. Jadi apa fiilnya. Oleh karena itu pensyarah ya terputus sedikit tadi. Oleh karena itu, karena di sini wairu makruhin, tidak makruh, maksudnya apa? Pensyarah memberikan tambahan isti'maluhu, yaitu penggunaannya. Yaitu apa air yang jenis pertama ini, wahual ma'u al-mutlaku, air mutlak, an qaidin lazimin, fala yaduru al-qaidu al-munfaku, kama il-bi'ri fi kaunihi mutlakon. Ini bahas jenis air pertama, yaitu air mutlak. Air mutlak itu apa? tadi diberi label 3. Ya, tohir fi nafsihi, mutohir li ghairihi, ghairu makruhin. Ya. Ini jenis yang pertama. Kemudian beliau mengatakan wa huwal ma'u al mutlaqu, yaitu jenis pertamanya adalah air mutlak an qaidin lazimin, yang terbebas dari qaid lazim. Qaid itu ikatan atau keterangan tambahan. Lazim itu yang harus ada. Jadi air mutlak itu air yang terbebas dari keterangan yang harus ada yang disematkan pada lafaz air tersebut. Di bahasa gampangnya tanpa embel-embel yang harus ada, yang harus disertakan ya, pada air tersebut. Fala yadhuru, maka tidaklah masalah jika ada qaid munfak. Kama ilbi'ri, seperti air sumur. Fi qaulihi mutlaqan, bahasanya air sumur tersebut adalah air mutlak. Jadi tadi beliau mengatakan pensarah an qaidin lazimin. Air mutlak itu tidak ada embel-embel yang harus disertakan. Jadi ketika kita menyebut air saja udah cukup, nah berarti itu adalah air mutlak. Nah, beda kalau misalnya di kita itu ada air teh misalnya. Maka enggak boleh kita hanya menyebut ini air saja, enggak boleh. Harus ada tambahan yang harus disertakan, yaitu kata teh. Air teh. Ya, ini namanya dia ada qaid lazim namanya. Ada qaid lazim. Nah, air mutlak itu air yang tidak ada qaid lazim. Ya. Tidak ada embel-embel keterangan yang harus disertakan. Misalnya kita membawa air sumur, ya, kita ambil di sumur, kemudian kita taruh di ember, ya, kita bisa langsung nyebut ini air, gitu saja boleh, gitu. Nah ini berarti air mutlak, karena kita boleh nyebut air saja, nah gitu. Beda dengan air teh tadi, air deterjen, air misalnya apa, perasan buah apa, air bunga mawar, nah ini harus disebutkan. Ini air bunga mawar. Nah ini ada koidnya. Ada keterangan tambahan yang harus ada. Enggak boleh dilepas. Ya. Maka itu bukan air mutlak. Nah, kalau koidnya itu munfak. Tadi Syarih mengatakan, Fala yalduru al-koidu al-munfaku. Tidak mengapa kalau koidnya munfak. Koid munfak adalah koid yang bisa apa? Bisa dilepas. Maksudnya gimana? Maksudnya boleh diberi tambahan, boleh tidak. Gitu. Nah, koidnya apa? Munfak. Misalnya kata pensarah, air sumur. Ya. Kita kan boleh nyebut, ini air sumur. Boleh juga kita nyebut air saja. Ya, boleh dilepas, boleh dipasang. Itu namanya koidnya munfak. Embel-embelnya itu boleh terpasang, boleh enggak. Boleh ada, boleh enggak. Maka ini koidnya apa? Munfak. Bisa dilepas. Nah ini lawan dari qaid lazim. Qaid lazim itu air teh. Qaidnya teh adalah qaid lazim. Air sumur. Sumur adalah qaid munfak. Nah kalau qaidnya munfak boleh dilepas, boleh nggak disebutkan, maka ini tidak mempengaruhi kemutlakan air atau bahasanya itu masih air mutlak. Jadi air mutlak adalah yang tidak ada qaidnya. Ya. Ini kok ada qaidnya air sumur. Tapi kata sumur ini bi'r adalah munfak. Boleh kita hilangkan. Kita sebut air saja boleh. Tapi kalau air teh, enggak boleh kita nyebut air saja. Harus ada kata teh. Nah itu namanya qaid lazim. Qaid lazim itu harus ada di situ. Nah, kalau air mutlak, tidak ada qaid lazim. Tapi boleh menerima qaid munfak. Maka, wahwal ma'u al-mutlaku an qaidin lazimin. Tidak ada qaid lazim itu mencakup memang asli tidak ada qaidnya air saja, atau mencakup yang kedua qaid munfak sebagaimana yang dijelaskan oleh Syarih. Misalnya tadi ma'ul bahar, air laut, kemudian air hujan, ya, air sumur. Kalau qaid lazim tadi ya, misalnya apa, air teh. Atau misalnya air itu diberi naat atau sifat sebagaimana di surat At-Tariq ayat 6, yaitu mimma intafiq, ya, yaitu air yang memancar, ya. Itu dia kan bukan dia ada apa dakoid di situ. Atau ada alif lam lil ahdi sebagaimana di hadis, ya, yaitu Ummu Salamah bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hal alal mar'ati min huslin idza hiya ihtalamat, qala na'am idza ra'atil ma, ya. Apakah wanita itu harus mandi jika dia mimpi? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia jika dia melihat air, alma air, air itu adalah air mani. Maka di sini ada alif lamnya itu, ya, alif lam ini ma air. Mutlak enggak mutlak. Karena apa? Ada alif lam lil ahdi yang dia menunjukkan itu yang dimaksud adalah air, air mani. Sebagaimana juga tadi diberi na'at sifat dafiq. Ya, tadi juga sama. Berarti bukan air mutlak. Karena ada qaid tadi. Ada qaidnya. Ya, qaid lazim itu, ya, qaid lazim bisa berupa idhofah seperti ma'ul ward, ya, atau ma'ul apa? Ma'ul ma'usabun, ma'usabun, ya, idhofah. Ada yang berupa na'at, yaitu ma'in dafiq, ya. Kemudian ada yang berupa alif lam ahdiyah, ya, lil ahdi, ya. Tiga ini macam-macam dari qaid yang apa lazim, sehingga dia bukan air mutlak karena ada qaid lazim. Kemudian yang kedua, ya, tadi yang pertama sudah selesai. Jenis pertama. Wasani yang kedua. Ya, sehingga yang pertama tadi penting sekali. Ketika nanti kita menghukumi ini sah enggak di gunung bersuci. Ya, ini ada embel-embelnya yang harus disebutkan enggak? Kalau ada nanti enggak bisa. Gitu. Misalnya air comberan. Ya, air comberan itu embel-embelnya bisa enggak diambil? Air saja, enggak disebut comberannya. Nah, kalau bisa berarti air mutlak. Kalau enggak bisa berarti bukan air mutlak. Allahu a'lam bishawab. Wasani yang kedua, tohirun mutohirun makruhun isti'maluhu bil badani la fi saubi. Jenis yang kedua, suci mensucikan, tapi makruhun isti'maluhu, akan tapi makruh digunakan. Digunakan makruh fil badan, makruh digunakan di badan, la fi saubi, bukan di baju, pakaian, kain. Ini lawan dari jenis pertama. Ya, sebenarnya ini kalau kita gabung tadi jadi satu sih sebenarnya bisa. Air yang suci mensucikan. Jenis pertama dan kedua ini sama. Suci mensucikan. Jadi suci dan bisa mensucikan. Berarti bisa digunakan untuk haroh, sah digunakan untuk haroh. Cuman dirinci perbedaannya adalah hukum penggunaannya. Yang pertama tadi air mutlak adalah tidak makruh digunakan, artinya itu yang normal. Digunakan bisa, hukumnya bukan makruh. Nah, ada jenis air yang apa suci mensucikan, sah digunakan bersuci, sah digunakan bersuci, kan, tapi hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Musanif di sini membagi jadi dua, ya, menjadi dua apa bagian. Nanti punya dinomori sendiri-sendiri, jadi satu dan dua. Kalau kita gabung ya boleh-boleh saja kalau misalnya menurut pembagian berdasarkan tadi suci dan mensucikan. Nah, apa itu air yang makruh digunakan untuk toharoh, ya, tapi sah, bersucinya sah tapi makruh. Wahwal ma'u al musammasu, air musammas, istilahnya air yang musammas, istilahnya itu air musammas. Dari kata-kata sams, matahari. Musammas yang terkena sinar matahari. Air yang terkena terik, ya, panas sinar matahari. Air al-musakhkhanu, yaitu air yang dipanasi, bita'siri syamsi. Ya, dengan apa? Pengaruh sinar matahari fihi di air tersebut. Jadi ini hukumnya makruh digunakan, ya, tapi sah. Dan ini tidak ada perbedaannya apakah air itu sedikit atau banyak. Apakah nanti airnya itu tertutup ataupun tidak. Ya. Kan, tapi kalau tidak tertutup, langsung terkena sinar matahari, itu kemakruhannya lebih besar daripada yang tertutup. Ya. Daripada yang tertutup. Nah, ini kan terkena sinar matahari itu ada yang langsung, terkena airnya ada yang ada melalui perantara, dia tertutup tapi tetap terkena panas. Ya, ini nanti tetap makruh, kan, tapi yang terbuka itu lebih berat makruhnya daripada yang tertutup. Nah, makruh ini digunakan di apa makruhnya? Fil badan, ya. Fil badan digunakan di badan untuk wudu, untuk mandi. Ini hukumnya nanti makruh. Tidak ada bedanya apakah badannya itu luar badan, zahir, ataupun badan dalam, batin, misalnya diminum. Ini tetap juga terkena hukum makruh. La fi saubi, tidak makruh jika digunakan untuk kain, baju, pakaian. Maksudnya digunakan untuk mencuci, misalnya. Air ini air musamas digunakan untuk mencuci baju, ya. Hukumnya tidak makruh karena beliau mengatakan la fi saubi, nah, tidak makruh untuk saub, tapi makruh fil badan, makruhnya untuk badan. Kecuali jika bajunya terkena air musamas dan langsung dipakai dalam keadaan panas, nah, nanti jadi makruh, ya. Tapi kalau sudah enggak panas, baju terkena terik sinar matahari, kemudian nanti sudah enggak panas, sudah biasa, dipakai enggak makruh. Yaitu al-musakhkhanu bi ta'siri syamsi fihi. Ya, terkena sinar matahari. Nah, alasannya apa? Nanti kena ta'sir, terpengaruh, ya, oleh sinar matahari ini, karena nanti di air yang terkena sinar matahari tadi itu akan memunculkan satu partikel, dia akan naik, ya, kemudian apa, nanti dia kalau terkena badan bisa dikhawatirkan menimbulkan penyakit apa, baros, penyakit baros atau vitiligo, sopak, yang dia hilang apa, istilahnya pigmen kulit atau apa, ya, jadi dia putih, belang-belang putih ini, ya. Nanti bisa dicek di apa, di internet, vitiligo gitu, atau baros, nanti kelihatan, ya, belang-belang putih. Yang belang-belang putih itu sampai kalau baros itu sampai apa, sampai dari kulit dan bawahnya, ya, sampai daging, artinya ya sudah putih gitu warna kulitnya, nanti menjadi putih. Itu yang dikhawatirkan dari air musamas. Nah, kemudian air musamas ini makruh. Makruh digunakan dengan syarat-syarat, ya. Jadi tidak serta-merta, oh ini air terkena sinar matahari, makruh digunakan. Tidak serta-merta itu. Jadi ada persyaratannya, kapan dihukumi makruh menggunakan air musamas. Dan beliau menyebutkan di antara syaratnya, pensyarah menyebutkan, yaitu wa inna ma yukrahu syar'an, nah, hanya saja air musamas tadi hukumnya makruh secara syar'i, yaitu syaratnya bi kutrin harin, ya, pertama di daerah yang panas, yang sangat panas ya. Biasa disebutkan di Hijaz ya, Mekah, Madinah dan sekitarnya yang panas, sangat panas, kemudian daerah Yaman di Hadramaut dan di daerah yang sangat panas. Adapun kalau daerahnya mu'tadil ya, pertengahan suhunya, maka itu enggak tidak menjadi makruh, tidak terpenuhi syaratnya. Seperti di Mesir ya. Atau suhunya sangat dingin, daerah Sam dan yang lainnya, yang daerahnya itu daerah dingin. Maka enggak ada kemakruhan air musamas walaupun terkena sinar matahari. Sebagaimana di negara kita Indonesia ini bukan bukan negara yang sangat panas ya. Ini enggak ada hukum makruh ya di sini. Walaupun terkena sinar matahari ya. Jadi hukum air musamas makruh ini di negara kita ya tidak bisa. Tidak ada, tidak makruh karena Indonesia setahu kita itu tidak masuk kategori negara yang suhunya sangat panas. Allahu a'lam bishawab. Kemudian tadi satu itu tempatnya sangat panas daerahnya. Kemudian fi ina'in muntabi'in. Ina' yang muntabi. Muntabi itu yang dia apa? Tercetak. Jadi tempatnya itu tercetak atau terbuat dan pembuatannya itu bisa menggunakan apa? Palu ya. Bisa menggunakan apa? Palu. Cara pembuatannya. Cara gampangnya atau dengan bahasa lain adalah bahan-bahan wadah air terbuat dari logam ya. Dari besi, dari apa? Tembaga dan semisalnya yang itu apa? Logam, jenis-jenis logam. Ini baru nanti apa? Terpenuhi syarat. Ini syarat lagi. Sehingga kalau tandonya dari plastik, dari cor-coran apa? Batu bata, dari kayu itu enggak ada hukum makruh. Enggak ada hukum makruh. Karena tidak terpenuhi syaratnya itu terbuat dari apa? Logam wadahnya. Karena tadi yang sebagaimana telah kita sampaikan kenapa itu dimakruhkan? Karena tadi dari logam tadi nanti melepas partikel ya. Ya seperti karat lah seperti itu yang berbau busuk, berbau tidak enak. Nah, itu nanti kalau terkena badan itu zon itu bisa menyebabkan baros penyakit vitiligo tadi. Sehingga kalau plastik ya enggak dia enggak melepas partikel seperti itu. Kata beliau illa kecuali ina'an naqdaini. Kecuali apa? Ina' wadah yang terbuat dari naqd yaitu emas dan perak. Li sofa'i jauharihima karena kemurnian zatnya bahannya. Maksudnya apa? Emas dan perak kategori logam, tapi dari sisi ini, yaitu dari sisi kemakruhan air musamas itu tidak makruh. Air yang ditempatkan di wadah emas dan perak itu airnya tidak makruh digunakan karena logamnya adalah emas dan perak. Ya. Ketika terpenuhi syarat-syarat yang lain, ini nggak makruh. Ini terbuat dari logam, tapi kalau dia emas dan perak tidak makruh. Walaupun kalau ditinjau dari sisi lain, itu hukumnya malah haram. Haram menggunakan wadah terbuat dari emas dan perak. Haram menggunakan wadahnya. Tapi kalau kita bicara air musamas yang ada di wadah emas dan perak, tidak menjadi makruh karena kemurnian, kekuatan dari zat bahan yaitu emas dan perak tersebut. Ya, jadi ini beda hukum. Hukum menggunakan wadah nanti kita bahas kan. Kemudian ini hukum air musamas. Airnya musamas ini enggak makruh kalau wadahnya dari emas dan perak walaupun itu kategori logam. Maksudnya seperti itu. Lisofai jauharihima. Walaupun tadi haram digunakan dari sisi menggunakan wadah dari emas dan perak. Wa idza baruda atau baroda jika telah dingin. Zalatil karohatu. Nah, airnya itu berarti apa? Kapan makruh? Kalau digunakan ketika panas. Kalau sudah dingin ya, sudah enggak panas, ya enggak apa-apa. Ya. Tidak makruh. Wakhtaro An-Nawawiyyu adamu al-karohati mutlakon. Kan tapi An-Nawawi punya pendapat pribadi. Ya, kalau ada ikhtiar, wakhtaro, ikhtiar, ikhtiarannya An-Nawawi, ini pendapat pribadi. Ya, dari sini kita tahu, oh, yang muktamad itu dalam mazhab hukum air musamas makruh. Nawawi punya pendapat pribadi, yaitu tidak makruh. Ya. Menurut An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Mutlakon secara mutlak, yaitu secara mutlak baik itu ada syarat, terpenuhi syarat tadi yang telah kita sebutkan ataupun tidak. Kata An-Nawawi ini tidak makruh. Ya, secara umum seperti itu ya. Nanti sebenarnya ada pembahasan yang lebih detail. Ya, yang muktamad makruh. Ya. Ini contoh fuqaha Syafi'iyah yang menyelisih pendapat muktamad. Ya. Jadi Imam Nawawi ini apa? Ya, beliau enggak mengamalkan pendapat muktamad. Bermadzhab Syafi'i tadi tidak mengamalkan pendapat mazhab Syafi'i karena keyakinan beliau seperti itu. Keyakinan beliau menurut ilmu yang beliau miliki itu ini enggak makruh. Ya. Ya, di antara alasannya hadisnya apa? Hadisnya tertolak. Hadisnya tertolak. Yang biasa di antara hadisnya yaitu riwayat Al-Baihaqi Daruqutni yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Aisyah radhiyallahu anha la taf'ali ya Humaira tentang menggunakan air musamas. Kan tapi para fuqaha Syafi'iyah menjawab pendalilan ini artinya mendukung pendapat muktamad itu dengan hadis lain di jalur yang lain yang itu bisa dikatakan apa sahih menurut mereka. Ini ada pembahasan tersendiri masalah dalil ini ya. Masalah dalil ada pembahasan tersendiri yang intinya An-Nawawi dan fuqaha yang lain mengatakan hadisnya dhaif. Karena ada perawi yang di situ dinyatakan dia tidak bisa diterima. Tapi Imam Asy-Syafi'i mengatakan dia sikoh perawi tersebut. Ya. Sebagian fuqaha Syafi'i mengatakan perkataan Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan sikoh ini sudah bisa menjadi hujah bagi kita untuk mengatakan bahasnya dalil ini bisa digunakan untuk kemakruhan air musamas. Karena Imam Asy-Syafi'i juga mujtahid, ahli hadis lain mujtahid, maka kita mau mengambil pendapatnya. Asy-Syafi'i yang mengatakan perawi ini apa? Thiqah. Kemudian ada juga dalil lain yang hadis lain yang bukan hadis tersebut di jalur lain yang para fuqaha Syafi'iyah mengatakan ini bisa diterima. Sehingga di sini memang ada perselisihan dalam masalah hadis tentang hadis menyebutkan kemakruhan air musamas. Yang An-Nawawi mengatakan seperti ini, kemudian disanggah lagi dengan oleh fuqaha generasi setelah Imam An-Nawawi, ya, disanggah untuk mendukung pendapat muktamad. Ini termasuk perkara ijtihadiyah yang di situ memang tidak bisa kita pastikan mana yang benar, mana yang salah. Ada masing-masing punya kemungkinan. Dan di sini juga kita tahu, ya, saya ambil pelajaran, biasanya ini contoh, biasanya tidak mesti orang itu setuju dengan pendapat muktamad. Ya, kalau dia punya kemampuan pribadi, ya, yang kemudian menyelisih pendapat muktamad, ya hal yang wajar, ya hal yang wajar. Tapi kalau tidak punya kemampuan, ya pada asalnya dia ya paling mudah ya ikut pendapat muktamad yang seperti itu. Kalau dia punya kemampuan untuk memilih, ya silahkan dipilih. Kalau pilih pendapat muktamad ya belum bisa memastikan ya enggak ada salahnya kalau dia enggak ada kemampuan. Ini perkara masalah ini hadisnya demikian diterima atau enggak. Nah, ini tidak semua bisa memahami ya, bisa menguatkan. Baik. Ini air musamas ya. Jadi kita sebutkan lagi syaratnya ya. Kapan itu menjadi makruh? Yaitu satu digunakan di badan bukan digunakan di pakaian. Ya. Dua, kemudian apa? Di tempat atau daerah yang sangat panas. Ya. Kemudian tiga, wadahnya terbuat dari logam. Empat, digunakan saat panas, bukan digunakan setelah dingin. Kemudian tambah satu lagi, yaitu masih ada air yang lain. Masih ada air yang lain yang bisa digunakan. Ya, masih ada air lain yang bisa digunakan. Kalau nggak ada air lain, adanya air musamma saja, maka nggak makruh. Maksudnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya, dihukumi makruh kalau apa, ada kekhawatiran. Ada zon itu menyebabkan doror. Tapi kalau misalnya sudah bisa dipastikan, ya itu nanti ada doror, maka bisa jadi haram. Ya. Allahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan. Wa yukrahu aidon syadidu sukhunati wal burudati. Kemudian dimakruhkan juga menggunakan air yang syadid, sangat sukhunah, panas, wal burudah, dingin. Sangat panas dan sangat dingin. Bukan panas biasa dan bukan dingin biasa. Syadid, di situ ada sangat. Ya, alasannya adalah ada yang mengatakan alasnya itu tidak bisa menyempurnakan toharoh. Jadi kalau sangat dingin itu kan nanti tidak maksimal ketika apa bersuci, tidak bisa apa maksimal. Tapi ada juga yang mengatakan yaitu dikhawatirkan kena doror. Nanti kalau misalnya apa memakai itu air yang sangat panas sangat dingin menyebabkan misalnya apa anggota badan yang misalnya menjadi sakit ya, dan seterusnya hilang fungsinya ya. Nah, itu alasan dimakruhkannya menggunakan air yang sangat panas dan sangat dingin. Bagaimana dengan anjuran bahasanya di dalam hadis disebutkan untuk apa? Isbagul wudu ala makarih, ya kan ada hadis menyebutkan yaitu anjuran untuk apa? Menyempurnakan wudu di waktu-waktu yang sulit, yaitu misalnya air yang dingin. Maksudnya di hadis tersebut adalah yang dingin biasa, bukan sangat dingin. Nah, kemakruhan di sini adalah yang sangat dingin. Nah, sangat dingin. Jadi dibedakan dingin biasa dengan sangat sangat dingin. Kita lanjutkan jenis yang ketiga. Wal qismu asalisu. Jenis yang ketiga, tahirun fi nafsihi wairu mutahhirin. Wairu mutahhirin li ghairihi. Wahwa al-ma'u al-musta'malu fi raf'i hadasin. Jenis yang ketiga adalah air yang tohir fi nafsihi. Itu sudah kita bahas tadi. Maksud dari fi nafsihi adalah fi zatihi, yaitu zatnya, fisiknya. Tapi ghairu mutahhirin li ghairihi, tidak bisa mensucikan yang lain. Jadi jenis air ini dia suci. Konsekuensinya kalau suci gimana? Ya kalau terkena benda lain, nah, tidak bisa menajiskan, ya kan? Dan juga bisa digunakan untuk keperluan non toharoh. Karena di sini kalau toharoh nggak bisa, tidak bisa mensucikan yang lainnya. Yang musanif di sini menyebutkan ada dua. Yang suci tidak suci zatnya tapi tidak bisa mensucikan itu ada dua macam dijadikan satu bagian satu nomor yaitu tohirun wairu mutohirin ini terbagi dua cabang gitu kan terbagi dua cabang ya apa itu wahwal ma'u al musta'malu air musta'mal yaitu air mustakmal. Apa itu air mustakmal? Air yang bekas digunakan untuk toharoh yang wajib. toharoh yang harus dilakukan. Air bekas digunakan toharoh wajib, toharoh yang harus dilakukan. Baik itu nanti dosa ketika meninggalkan toharoh tersebut ataupun tidak. Baik itu sifatnya ibadah atau tidak, maka mencakup ini, mencakup air mustakmal. Ya. Wa huwal ma'ul mustakmalu fi raf'i hadatsin au izalati najasin. Raf'i hadats dulu ya. Yaitu air mustakmal itu kan ada dua. Bekas mengangkat hadas dan atau bekas menghilangkan najis dengan syarat-syarat tertentu. Jadi ada dua air mustakmal. Maksudnya air mustakmal itu berasal dari dua. Berasal bekas dari mengangkat hadas dan berasal dari bekas menghilangkan najis. Itu bisa ada air mustakmal bekas menghilangkan najis, ada air mustakmal bekas mengangkat hadas. Kalau najis paham ya, najis ada najis kita bersihkan. Najis ada air kencing, kotoran hewan dan sebagainya. Kalau hadas seperti apa? Hadas, hadas kecil misalnya batal wudu kemudian wudu. Wudu ini mengangkat hadas. Nah, bekas untuk mengangkat hadas ini airnya bisa menjadi mustakmal. Yang seperti apa? Yaitu yang toharoh yang wajib dilakukan, yang harus dilakukan, baik itu dia dosa meninggalkannya ataupun tidak, baik itu ibadah atau tidak. Contoh, ya. Air wudhunya anak kecil, ya, air wudhu anak kecil, walaupun belum tamyiz atau sudah tamyiz misalnya. Tapi belum balik, namanya anak kecil. Nah, kalau belum tamyiz, misalnya apa? Diwudukan walinya untuk tawaf. Karena tawaf harus suci. Ya. Harus dalam keadaan suci kalau tawaf. Nah, ini anak kecil, belum bisa wudu, diwudukan walinya. Agar sah tawafnya. Nah, air bekas dari wudu anak kecil tadi, maka mustakmal. Ya, air mustakmal. Ya, atau air anak kecil yang sudah tamyiz, dia wudu, itu juga apa? Dia ingin sholat, wudu. Juga menjadi mustakmal. Karena apa? Ini dia harus melakukan itu. Dia harus melakukan itu. Walaupun dia enggak dosa, karena dia belum balik. Kalau dia meninggalkan. Nanti kita sebutkan, baik dia dosa ketika meninggalkan atau tidak. Kalau ini belum balik, dia kan enggak dosa. Tapi bekas air wudunya apakah mustakmal? Mustakmal. Karena apa? Dia harus melakukan toharoh itu. Jadi bekas toharoh yang harus dilakukan. Bekas toharoh yang toharoh itu harus dilakukan. Karena dia mau sholat, jadi harus toharoh, harus wudu. Maka bekas airnya dari si anak kecil ini menjadi mustakmal. Demikian juga apakah itu toharohnya berupa ibadah atau tidak. Nah, kalau bukan berupa ibadah misalnya apa? Kalau ibadah jelas orang muslim, muslimah ya. Toharoh dia ibadah. Kalau bukan ibadah contohnya bagaimana? Contohnya adalah seorang muslim menikah dengan ahlul kitab, kafir, kafiroh, perempuan kafir, ahlul kitab. Kemudian istrinya ini haid. Istrinya haid. Kemudian si suami agar bisa hubungan badan jima dengan sang istri disyaratkan mandi ketika darah haidnya sudah terputus, ya kan? Dan disyaratkan mandi dulu. Nah, kemudian dia mandi si kafiroh ini. Bekas mandinya gimana? Apakah mustakmal atau enggak? Maka ini juga mustakmal karena walaupun ini bukan ibadah, karena ini apa, bukan orang muslim, bukan muslimah, enggak ibadah, tapi toharohnya harus dilakukan enggak? Harus dilakukan agar sah, agar bisa si suami untuk hubungan dengan sang istri. Nah, karena toharohnya harus dilakukan, maka bekas air toharoh tersebut menjadi mustakmal. Taib ini cakupan dari air mustakmal ya. Nah, beliau mengatakan fi raf'i hadas, mengangkat hadas ya. Tidak ada bedanya apakah hadas kecil ya yang mewajibkan wudu ataupun hadas besar yang mewajibkan mandi. Ya. Kapan wudu itu disebut mengangkat hadas? Sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, yaitu di basuhan pertama. Di basuhan pertama. Kalau mandi, ya sama, di guyuran pertama, di basuhan pertama. Karena mandi dan karena wudu dan mandi itu sah masing-masing dilakukan satu kali basuhan. Ya, asalkan apa sudah apa namanya airnya sudah sampai ke semua bagiannya. Sah dilakukan satu kali sah semua. Mandi satu kali guyuran sah asalkan semuanya terkena. Wudu satu kali sah asalkan terkena semua. Nah, kapan hadas terangkat? Yaitu pada basuhan pertama. Wudu kita sunahnya tiga kali. Nah, ketika membasuh pertama kali, sudah itu sudah hadasnya terangkat. Ketika kita batal wudu, kemudian kita melakukan basuhan satu kali, itu sudah hadasnya terangkat. Yang kedua, basuhan kedua, basuhan ketiga, itu enggak mengangkat hadas, hadasnya sudah terangkat. Nah, air mustakmal itu terjadi dari bekas basuhan pertama, karena dia raf'ul hadas, basuhan pertama. Kalau bekas basuhan kedua, bekas basuhan ketiga itu enggak mustakmal, karena dia enggak mengangkat hadas, hanya sunnah hukumnya. Demikian pula misalnya mandi sholat Jumat, mandi untuk sholat Jumat ini mandi sunnah, enggak mengangkat hadas, maka enggak apa-apa. Bukan air mustakmal, tidak masuk kategori air mustakmal. Kemudian beliau tidak memberikan apa keterangan tentang air mustakmal itu hanya pada air yang kurang dari dua kulah, air sedikit, ya. Dan nanti disebutkan pembahasannya air sedikit dan air banyak adalah di bab di pembahasan ini jenis yang keempat yaitu air najis. Sedangkan di sini tidak disinggung meskipun itu menjadi keterangan atau syarat bahasanya air mustakmal itu hanya terjadi pada air yang sedikit, air yang kurang dari dua kulah. Jadi air terbagi menjadi dua. Yaitu air sedikit dan air banyak. Kapan disebut air sedikit? Kurang dari 2 kulah. 2 kulah adalah kalau dikonversi sekitar 200 liter. Ya. Sekitar 200 liter. Atau kalau dia kubus, itu yaitu kalau dikonversi yaitu 60 cm kali 60 kali 60. 1,25 hasta ya. Yaitu kalau dikonversi ke ukuran sekarang yang biasa dipakai 60 cm kali 60 cm kalau 60 kali 60 cm atau 200 liter. Kalau air kurang dari 200 liter, maka airnya disebut air sedikit, qalil ya. Kalau air sudah 200 liter atau lebih disebut air banyak. Nah, kita harus tahu dulu pembagian ini agar nanti bisa memahami untuk memahami masalah air mustakmal dan masalah air najis. Nah, air mustakmal ini terjadi pada air yang sedikit, yang kurang dari 200 liter. Tidak ada air mustakmal kalau itu lebih dari 200 liter. Kalau air banyak, air dua kulah atau lebih, tidak ada istilah air mustakmal. Air mustakmal hanya pada air yang sedikit. Ya, sehingga kalau misalnya air mustakmal itu dikumpulkan sehingga mencapai 200 liter nanti jadi enggak mustakmal ya, karena apa? Karena tidak ada air mustakmal pada air banyak yaitu 200 liter atau lebih. Kemudian juga disyaratkan air mustakmal itu sudah terpisah dari anggota badan. Ya, misalnya membasuh tangan sudah pisah. Sudah apa? Terpisah dari tangan, turun atau netes dari tangan. Selama air itu masih bolak-balik di tangan, maka bukan mustakmal. Ada syaratnya seperti itu. Sehingga misalnya membasuh, kita membasuh mulai dari siku misalnya, kemudian turun. Nah, ini enggak mustakmal karena masih di tangan. Nanti kalau sudah netes ke bawah baru dia menjadi air mustakmal. Yang pertama di tadi fi raf'i hadatsin. Kemudian yang kedua atau itu menghilangkan najis. Au izalati najasin. Ya, kita selesaikan sampai ini ya, agak nambah jam sedikit. Kalau yang ada kepentingan bisa meninggalkan dulu, nanti nyimak rekaman. Au izalati najas. Atau menghilangkan bekas menghilangkan najis illam yataghayyar walam yazid waznu ba'dan fi sholihi amma kana ba'da tibari ma yatasharrabuhu almaghsulu minal ma. Nah, ini agak ibarahnya agak panjang. Jadi tadi sudah selesai tentang air mustakmal dari bekas mengangkat hadas. Sekarang ada air mustakmal bekas digunakan untuk menghilangkan najis. Kata beliau, yaitu ilam yataghayyar, jika tidak berubah. Jadi gambarannya adalah ya, air itu mendatangi najis. Ya, air mendatangi najis atau mutanajis. Sebenarnya ini mau kita pakai kamera ini, kameranya kurang satu nih. Kalau nggak dipraktekkan, dilihatkan agak gambarannya agak sulit. Tapi insya Allah mudah-mudahan bisa tergambarkan ya. Kita punya kain, kemudian kain itu kan terkena najis, ya terkena najis. Kemudian kita cuci, cara mensucikannya, kita taruh di bawah air keran misalnya. Ya, kemudian keran kita buka, nah kemudian kita kucek gitu kan. Nah, kemudian setelah air itu membasahi kain untuk membersihkan, menghilangkan najis, kemudian kain air berpisah dari kain ke bawah gitu kan, kemudian di kumpulkan dalam wadah. Nah, itu air bekas tadi itu adalah apa yang nanti kita hukumi ataukah menjadi mustakmal atau enggak. Jadi kita tahu tadi air mustakmal adalah air suci tapi tidak mensucikan. Jadi air bekas mensucikan najis itu bisa kita hukumi suci tapi mustakmal dengan syarat-syarat tertentu. Tapi kalau syaratnya tidak terpenuhi maka airnya menjadi najis. Kalau syaratnya terpenuhi, airnya suci, tapi mustakmal. Mustakmal bekas digunakan untuk bersuci. Bekas digunakan untuk menghilangkan najis. Syaratnya apa? Kata beliau, ilam yataghayyar satu. Jika tidak berubah, maksudnya apa? Air yang turun dari bekas digunakan untuk mencuci kain tadi, di bawah itu nggak berubah. Salah satu dari sifat, tiga sifat. Karena air punya sifat apa? Rasa, warna, bau. Ya. Ini nggak boleh ada yang berubah. Kemudian kata beliau, walam yazid waznuhu ba'dan fi sholihi, tidak bertambah beratnya wazan ba'dan fi sholihi, setelah air itu berpisah dari kain. Amma kana ba'da tibari, dengan mempertimbangkan dikurangi ba'da tibari, dengan apa menghitung i'tibar ma yatasharabu al-maghsul, ma sesuatu yaitu air yang terserap oleh al-maghsul kain tadi minal ma, yaitu air. Jadi kan kain tadi diguyur air ya diguyur air karena disucikan, kemudian air jatuh. Nah, kain ini kan menyerap air. Nah, Ini syaratnya apa tadi? Pertama tadi tidak berubah salah satu dari tiga sifatnya. Yang kedua, tidak bertambah beratnya setelah dikurangi serat air yang diserap. Ya. Setelah dikurangi air yang diserap. Ya, cara gampangnya misalnya ya, contoh saja. Airnya 1 kilo misalnya. Misalnya seperti itu. Kemudian terserap oleh kain sekitar 0,3 kilo. Sisanya yang di bawah misalnya 0,7 kilo. Nah, berarti ini pas, nggak bertambah. Karena sudah tadi apa? Diambil 0,3 kilo untuk terserap kain. Ya. Kalau 1 kilo kemudian diasumsikan terserap kain 0,3, kemudian yang jatuh ke bawah misalnya kok 0,8 kilo. Ya, berarti ada penambahan. Harusnya berapa? 0,7 karena dikurangi 0,3. Ya, seperti itu. Itu maksudnya maksud dari ibaroh ini yaitu ba'da infisoli amma kana ba'da tibari ma yatasarrafuhu wal al maksul minal ma. Dan ada tambahan lagi. Ini memang agak rumit ya. Agak rumit. Dan ada tambahan dengan menghitung kotoran yang masuk di kotoran dari ada kotoran misalnya dari kain yang masuk di air. Ada tanah, ada apa-apa. Ya itu juga dipertimbangkan. Ditambah asumsi dari kotoran yang ada di kain masuk ke bawah ke bekas air tadi. Yaitu di situ di nanti apa? Dikurangi itu ya, dikurangi. Oh, ini kotorannya misalnya 0,2 kilo. Berarti ini kotorannya gitu kan. Ya, misalnya tadi apa? 1 kilo kemudian turunnya berapa? Misalnya diasumsikan diserap 0,3. Berarti turunnya 0,7. Berarti kalau 0,7 kilo, berarti ini enggak ada penambahan. Syaratnya enggak ada penambahan. Kalau enggak ada penambahan, enggak ada berubah sifat, nanti dia suci tapi mustakmal. Ya, 0,1 kilo dikurangi 0,3 berarti 0,7. Ya. Kemudian kita pertimbangan pula ada kotoran di kain tersebut yang bisa menambahi beban berat. Misalnya 0,1. Ya, berarti kalau di bawah ini 0,8 menimbang ada kotoran 0,1 yang masuk, ya berarti ini tetap enggak bertambah karena itu kotoran ya. Sehingga kotoran tapi suci maksudnya. Sehingga ini bisa suci dan mensucikan. Jadi syaratnya tidak berubah salah satu dari tiga sifatnya, kemudian tidak bertambah beratnya setelah dikurangi yang diserap kain dan menimbang ada penambahan kotoran. Kemudian yang ketiga syaratnya adalah kain itu sudah suci. Ya, kain sudah suci. Selama kainnya masih najis, bagaimanapun pula di bawah airnya menjadi najis. Tidak terpenuhi syarat. Kalau terpenuhi syarat, maka air tadi suci, tapi mustakmal. Kita membahas tentang air mustakmal. Ini jenis air mustakmal yang bekas menghilangkan najis. Kemudian ada tambahan satu lagi tentang raful hadas, yaitu tentang niat iktiraf. Nah, sebenarnya ini permasalahan yang mendetail dan tidak perlu dibebankan pada misalnya orang awam, maka tapi ini majelis baca kitab gitu ya, sehingga kita sampaikan yaitu niat iktiraf. Niat iktiraf bagaimana ya, mungkin sudah sering kita sampaikan mendengar juga teman-teman sekalian. Misalnya niat iktiraf itu dia ini pembahasannya air mustakmal. Membahas air mustakmal tentunya airnya sedikit. Ya. Yaitu kita misalnya wudu dengan gayung. Air dalam gayung. Atau ember atau yang intinya kurang dari 2 kulah. Nah, ketika dengan cara, kita wudunya dengan cara memasukkan air. Memasukkan tangan ke dalam bejana. Dalam wadah. Ya. Bukan mengguyurkan. Kalau mengguyurkan nggak ada istilah iktirof. Misalnya diguyurkan pakai keran itu nggak ada masalah iktir, nggak ada masalah air mustakmal di situ. Ini air mustakmalnya, contohnya kita bawa gayung, ini di gayung ada air, kita wudu di situ. Nah, cara wudhunya kan kita mengambil dengan tangan, tangan dimasukkan membasuh muka, kemudian tangan dimasukkan lagi membasuh tangan dan seterusnya dengan cara tangan dimasukkan ke gayung. Nah, ketika kita sudah membasuh muka, ya, misalnya kita masing-masing hanya satu kali basuhan, kita membasuh muka, ya kan? Setelah membasuh muka, urutan berikutnya apa? Membasuh tangan. Membasuh tangan. Kemudian kan kita celupkan tangan ke dalam air yang ada di dalam wadah yang sedikit tadi. Kita celupkan tangan. Nah, ketika kita mencelupkan tangan, air di dalam itu menjadi mustakmal. Alasannya apa? Karena setelah wajah itu kita harus basuh tangan. Nah, ketika tangan dicelupkan, otomatis kita basuh tangan. Nah, ketika tangan keangkat, air yang di dalam wadah tadi, dalam gayung menjadi mustakmal. Karena sudah terpisah dengan tangan. Sudah digunakan untuk membasuh tangan. Nah, agar tidak menjadi mustakmal, maka kita niat iktirof. Niat iktirof itu niat bahwasanya tangan kita dijadikan ciduk, dijadikan wadah untuk mengambil. Niat mengambil, ini bukan membasuh, ini mengambil gitu loh maksudnya. Ini tangan kita masuk ke wadah tadi, itu untuk ngambil air, bukan untuk membasuh tangan. Ya, dia harus diniatkan iktirof. Kalau tidak diniatkan iktirof, maka otomatis jadi mustakmal. Karena apa? Karena orang sudah niat dari awal, bahasanya ingin wudhu. Ketika sudah membasuh wajah, urutan selanjutnya tangan. Ketika tangan masuk, ya udah terniatkan dari awal itu untuk membasuh tangan juga. Sehingga menjadi mustakmal. Nah, kalau kita niatkan itu untuk mengambil, kemudian baru kita basuh di luar wadah. Nah, itu nanti enggak jadi mustakmal karena tadi gara-gara niat iktirof, niat menjadikan tangan sebagai ciduk untuk mengambil air. Nah, ini pembahasan yang cukup rumit sehingga para fuqaha mengatakan bahkan Al-Imam Al-Ghazali mengatakan tidak wajib niat iktiraf dan kalau tidak salah Al-Alama Bamakhromah juga mengatakan demikian. Dan ini tidak perlu dibebankan pada orang awam yang sulit melakukan hal ini. Ya. Sehingga bisa kita pilih pendapat yang tidak wajib untuk niat iktiraf. Karena itu sulit ya, bagi orang awam terutama itu sulit. Akan tapi kita sampaikan di majelis karena majelis belajar ya, kita thalabul ilmi. Sehingga perlu kita sampaikan, itu ada permasalahan niat iktirof. Kalau tidak niat iktirof, otomatis air menjadi mustakmal. Allahu a'lam bishawab. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Untuk jenis berikutnya kita sampaikan di pertemuan selanjutnya. Ada pertanyaan? Yang kedua, hanya sunnah tidak. Bagaimana bila terjadi misalnya pada wudhu saat membasuh wajah, basuhan pertama belum mencakup semua bagian wajah yang wajib kena basuhan. Ya kalau belum ada bagian belum terkena, maka basuhan pertama tidak teranggap. Nanti dia belum sah, jadi nanti basuhan selanjutnya itu yang teranggap untuk sebagai mengangkat hadas. Allahu a'lam bishawab. Kemudian percikan air bekas wudhu yang jatuh ke gayung, apakah air di gayung menjadi mustamal? Ini kita bahas di pertemuan selanjutnya, ada membahasnya tersendiri agak panjang. Kalau tidak wajib niat iktiraf, lalu airnya otomatis menjadi mustamal. Maksudnya kalau tidak niat iktiraf, maka airnya menjadi mustamal. Tapi kalau kita ngikut pendapat sebagian fuqaha Syafi'iyah seperti Al-Imam Al-Ghazali, Al-Alama Al-Bamakhromah mengatakan tidak wajib iktiraf, sehingga ya kita hukumi tetap tidak mustamal. Kalau ngikut pendapat itu. Tapi kalau pendapat mazhab, kalau dia tidak niat iktiraf, maka menjadi mustakmal. Mencuci pakaian di mesin cuci, ya kalau mencuci pakaian di mesin cuci, caranya, ya cara mudahnya adalah dicuci dulu di luar, sampai najisnya itu nanti hilang dulu di luar, baru dimasukkan ke dalam mesin cuci bersama dengan baju-baju lain yang lain yang tidak terkena apa, tidak terkena najis, ya, karena tadi kalau nanti terkena najis, kalau airnya sedikit, nanti ya dikhawatirkan tadi menjadi ternajisi semua. Ya, caranya adalah dicuci dulu di luar, ya sampai hilang najisnya, baru dimasukkan ke dalam mesin cuci bersama dengan yang lainnya. Allahu a'lam bishawab. Kita cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.